Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al-hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al-hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al-hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sama-sama kita berikan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di atas rahmat inayah daripada Allah. Satunya dipanjangkan usia kita, dapat lagi kita hidup untuk satu hari lagi beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi segala nikmat-nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Dan keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi kelapangan kepada kita untuk kita mengemalkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waktu tengah hari dalam kesibukan kita dan sebagainya, untuk kita menghayati beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pedoman hidup kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini dah masuk hari yang ke-23. 23 dari bulan awal. Walaupun dah akhir dah. Namun kalaulah kita masih lagi di bulan Rabiul Awal ni, orang kata bulan Maulud. Bulan Maulud. Jadi saya juga rasa terpanggil lah untuk membicarakan sikit sebanyak, membincang dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat tentang sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Ittifaq ulama. Ulama-ulama ittifak bermuafakat buat kata putus. Yang khalafnya, yang salafnya, yang dahulunya, yang kininya. Apa kata mereka? Mereka buat keputusan ittifakul ulama bainal khalafi wa salafi, di antara yang khalaf, yang dahulunya, yang kininya. Sesungguhnya tidak ada hari dalam hari-hari dunia yang berlalu, yang akan datang, hari yang lebih menceriakan, hari yang lebih mengembirakan penghuni-penghuni langitnya, penghuni-penghuni buminya, melainkan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak ada hari yang lebih mendukacitakan, menyedihkan, memalakkan, menyuramkan penghuni-penghuni langitnya, buminya, melainkan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam turut juga ditangisi oleh bukit bukau, gunung ganang, mataharinya, bulannya, bintangnya, haiwan di hutannya, ikan di lautannya, turut menangisi meratapi pemergian kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan orang yang paling istimewa, yang paling afdal atas muka bumi. Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada makhluk Allah Taala yang lebih mulia daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril pun orang yang di antara ketua malaikat sendiri pun, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sampai kepada had yang lebih tinggi, kepada Sidratul Muntaha. Namun Jibril bagi tahu, aku setakat ini saja. Sehingga satu riwayat menyatakan dunia diciptakan adalah semata-mata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang agak panjang, sekali tak kala mana Nabi Allah Adam AS melakukan kesalahan di dalam syurga. Di sana Siti Hawanya, Nabi Allah Adam AS duduk dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, la taqraba hadhi syajarah, jangan kamu dekat pokok ni. La taqraba, tuan-tuan perempuan yang belajar bahasa Arab, taqraba musanna, wahai Adam, wahai Hawa, la taqraba, jangan dekat pokok ni. La taqraba huma taqraba, mereka berdua, maknanya ditujukan kepada mereka berdua, Adamnya, Hawanya. La taqraba, taqraba, taqraba, taqrabu, taqraba, jangan kamu dekati hadhihi syajarata, akan pokok ni. Sebab apa? Fatakuna minaz zalim, kamu akan takuna, jadilah kamu berdua. Fatakuna minaz zalim, jadilah kamu berdua di kalangan orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajuhuma mimma kana fih. Bila syaitan telah goda dia, hasuk dia, Hawa dikatakan termakan godaan syaitan. Siti Hawa makan buah yang dikatakan buah khuldi, buah yang boleh mengekalkan dia dalam syurga. Katanya syaitan kata, wahai sebenarnya kamu makan pokok ni kamu akan kekal. Lalu dikatakan Siti Hawa tergoda sehingga dia makan pokok, dia makan buah tersebut. Dan adalah menyatakan, ada orang yang menyatakan, sejauh mana kebenaran, wallahu a'lam. Ada orang menyatakan Siti Hawa dia makan buah khuldi, buah yang boleh kekalkan dia, dikatakan dia makan, dia tertelan. Orang Kelantan panggil telegong, telek. Telegong. Telek tahulah bunyi gong, dok gong tahulah, dia telek. Lalu oleh kerana dia telan, maka dia melahirkan anak. Perempuan mengandung, lahirkan anak. Adapun Nabi Allah Adam AS, dia makan buah yang dikatakan buah khuldi tersebut, dia makan sampai ke halku, malaikat datang cekik tekuk. Kecil-kecil tarik, sempat tarik, lalu terbentuklah halqum. Jadi orang-orang lelaki ada halqum, itulah yang dikatakan buah khuldi yang tercekik. Siapa cekik? Nabi Allah Jibril telah cekik, telah apa dah, pegang supaya jangan masuk. Oleh sebab itu Nabi Allah Adam tak mengandunglah, sebab tak makan. Jauh mana kebenaran, wallahu a'lam. Saya no komen, tapi ada riwayat menyatakan demikian, wallahu a'lam. Sehingga Nabi Allah Adam AS dikeluarkan daripada syurga, dihantar ke alam dunia. Dulu kita dah bincang dah, Nabi Allah Adam AS dihantar ke dunia, di mana satu riwayat kata di Ceylon, Sri Lanka, berdekatan dengan Hindi. Sebab di sana ada satu tapak yang besar, tapak Nabi Allah Adam, tapak kaki. Adapun Hawa alaihissalam, Siti Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga ke mana? Arab Saudi, Jeddah. Sebab tu dah kat tuan-tuan kita buka komus, komus Arab Melayu, Arab Komu, Jiddatun, Abun, Jiddun, Jiddun, Datuk, Jiddatun, Nenek, Jiddatun, Nenek. Oleh sebab itu Jeddah, Jeddah. Hari tu pergi Mekah tu ke mana? Turun di airport Jeddah, airport Nenek lah tu. Sebab apa? Jeddah tu maknanya nenek tu. Tak boleh buka komus Jiddatun, dia punya apa? Ibnun, Ibnatun, Abun, Umun, Jiddun, Jiddatun, Jiddun, Datuk, Jiddatun, Nenek. Jeddah, Jeddah tu maknanya nenek. Jadi epok nenek. Nak bagi tahu bahawasanya ambil sempena dengan tanah Siti Hawa di apa, dikeluarkan daripada syurganya ke alam dunianya, maka Siti Hawa duduk landing di Jeddah, maka dinamakan tempat tersebut Jeddah, dalam kata lain nenek. Jadi epok nenek lah dikatakan. Nabi Allah Adam AS dia ibadat, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala agak lama. Satu riwayat dan satu hadis menyatakan sehingga 40 tahun dia sujud, sehingga akhir sekali dia angkat kepada dia, wa rufi'alahu ra'sahu, dia angkat kepada dia. Faqal Nabi Allah Adam AS beritahu, ya Allah, ya Rab, ampunilah saya dengan berkat Muhammad. Lalu Allah Ta'ala tanya, wahai Adam, di mana kamu kenal Muhammad? Jawab Adam, wahai Allah, wahai Allah, nun, masa aku di dalam syurga kamu, di arash kamu ada tertulis kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu telah letak nama Muhammad bersebelahan dengan nama kamu. Oleh itu aku percaya, aku yakin bahawasanya Muhammad ni bukan sebarangan orang, bukan sebarangan makhluk. Dengan berkat dia, wahai Allah, ampunilah saya. Jawab Allah, wahai Adam, wahai Adam, tidaklah aku ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, melainkan kerana Nur Muhammad ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tengok kata segi cara tak langsung lah, mana kalau maknanya apabila Nabi SAW dah wafat, maka dalam kata lain sepatutnya dunia ni terkubur. Sebab apa? Dunia ni 7 petala langit, 7 petala bumi diciptakan untuk Nabi SAW. Nabi Muhammad dah wafat, dunia pun turut terkubur. Namun di sana dengan kerahiman Allah Ta'ala yang Arhamur Rahimin memanjangkan lagi tempoh usia dunia. Dunia riwayat menyatakan dunia tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Masih lagi kedapatan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan katanya Allah, Allah, sehingga satu riwayat daripada satu hadis Nabi SAW, dunia tidak akan kiamat melainkan adanya manusia yang sebut nama Allah. Justru itulah ulama menyatakan, jika sekiranya dunia ini dipenuhi dengan kecanggihan peralatan, komodenan dan sebagainya, bangunan yang pencakar langit dan sebagainya, sehingga dikatakan semua alat-alat kemudian berada di hujung-hujung jari, petik je semua 1001 macam berlaku dengan 1001 macam pelbagai bentuk cara datang dan sebagainya, kecanggihan dunia yang begitu hebat yang difikir, direka cipta oleh manusia dengan fikiran mereka dan sebagainya, tetapi waktu yang sama tidak ada hamba Allah Ta'ala pun yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti dan pasti Allah Ta'ala akan hancurkan dunia. Sebaliknya, namun di sana di padang pasir Sahara, dunia tidak ada apa-apa. Gurun Sahara, padang pasir pun begitu, di sana ada seorang tua bertungkak jalan huyu hayang, namun di lidahnya masih lagi berzikir, melafazkan kalimah la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah Ta'ala tidak akan kiamatkan dunia. Ekoran ini juga ulama menyatakan, roh kepada dunia, roh kepada dunia ilah la ilaha illallah, roh kepada dunia ilah Allah, Allah, kalimah ataupun lafaz Allah diucapkan di dalam dunia. Tidak ada lafaz Allah dalam dunia, kiamat dunia. Ada lagi kalimah Allah Ta'ala diucapkan oleh hamba Allah, kekal dunia. Tuan-tuan, puan-puan, rahmatullah, Nabi SAW juga didatangkan ke alam dunia ini sebagai rahmat untuk sekalian alam. Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah aku hantar kamu, أَرْسَلْنَاكَ, hantar kamu wahai Muhammad, إِلَّا kecuali rahmatan, rahmat, لِلْعَالَمِينَ, untuk alam-alam yang banyak. Bukan alamin, alamina, alam-alam yang banyak. Bukan saja alam manusia, bukan alam jin, bukan saja alam dunia, bukan alam barzahnya, alam mahsyarnya, alam siratnya, mizan dan sebagainya. Jadi oleh kerana Nabi SAW bawa rahmat, dan kita nak ambil rahmat daripada Nabi SAW, rahmat daripada Allah SWT, wafitah perantaraan Nabi SAW, tak dapat tidak kita sebagai umat baginda SAW kena jadikan seluruh kehidupan kita, daripada bangun tidurnya kita sampai kita tidur balik, ikutan kita, cara hidup kita, fikir kita, surah kita, sarirah kita, gambaran hidup kita dan sebagainya adalah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah bersabda, tidak sempurna iman, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu hatta, sehinggalah yakuna hawahu, jadilah hawa nafsu mereka tab'an, mengikuti lima ji'tu bih, apa yang aku bawa. Apa yang didatangkan oleh Nabi SAW atas muka bumi, nak tak nak, kita kena datang. Kena buat, kena amal. Pernah sekali seorang sahabat Nabi SAW, kata dia, sebelum saya masuk Islam, di antara sayuran yang saya benci ialah dubaj, dubah, dia bahasa Arab panggil dubah, apa dia? Labu air. Labu air. Labu air ni apa dah? Dalam dia isi putih sikit tu. Labu punggi mana pun ni. Labu punggi. Orang Kelantan panggil labu punggi, itulah bahasa-bahasa standard Malaysia. Allah Alam. Saya tahunya labu. Tapi labu air. Dubah ni ialah labu air. Katanya sahabat, sesungguhnya di antara sayuran yang saya paling benci ialah labu air. Bila mana saya masuk Islam, saya masuk Islam, saya lihat tak kalah mana Nabi SAW nak makan dan sebagainya, dan ditanya, baginda terlalu amat menggemari akan dubat labu air. Lalu saya tolak kemahuan saya, nafsu saya, saya memanglah dia katakan saya amat benci labu air. Tapi setelah saya masuk Islam, tidak ada sayuran makanan yang lebih mengembirakan saya, yang lebih menggemarikan diri saya melainkan labu air. Dulu saya tolak labu air, tapi labu air lah segala-galanya untuk diri saya. Tuan-tuan puan-puan, di masjid saya, madrasah saya mengajar Syama'i Muhammadiyah. Di sana ada 6 kitab yang besar. Bukhari-nya, Muslim-nya, Abu Dawud-nya, Tirmizi-nya, Ibn Majah dan Nasa'i, Sihah Sittah. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengajar pelajar saya lebih kurang 300 orang tu. Tirmizi. Dan di akhir kitab Tirmizi, Jami' Tirmizi, terdapat Syama'i Tirmizi, juga dinamakan Syama'i Muhammadiyah, hadis-hadis yang menyatakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dada Nabi, dia punya segala-galanya. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada mohor. Tuan-tuan apa-apa boleh tengok dalam hadis tu. Di belakang Nabi khataman nubuwah. Khataman nubuwah ada tertulis di belakang Nabi. Ada hadis. Nabi akhir zaman, penutup nabi-nabi. Macam mana cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi yang sahabat bilang tidak lebih daripada 14 orat. 14 helai uban di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka kitab. Tak panjang sangat kitab tak, tapi ada ribuan hadis juga. Satu kisah. Sekali sahabat beritahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, tuan-tuan boleh buka. Hadis daripada Abdullah ibni Abi Aufa. Qala, katanya Abdullah, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akalna ma'hu al-jarad, dan Nabi dan kami, wa akalna, dan kami telah makan ma'hu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jarad, al-jarad, belalang. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi saya tanya pelajar saya lah, depan ada Filipina, Kemboja, Vietnam, Thailand, Indonesia, China, Australia pun ada, dan Malaysia kita ramai lah, siapa di kalangan semua pernah makan belalang? Saya tanya pelajar saya lah, ada 2 orang, Filipina seorang, Kemboja seorang. Saya tanya, sedap ke belalang? Sedap, sedap, sedap. Wallah lah, belalang gajah ke, belalang kerbau ke, wallah lah, ada kata belalang yang hijau tu. Tapi dalam hadis beritahu, wa akalna al-jarad, belalang. 2 binatang yang tak perlu disembelih. Satunya ialah ikan, yang keduanya ialah belalang. Sedap tak belalang? Sedap. Saya kata alhamdulillah, alhamdulillah kamu telah makan apa yang telah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang tak makan lagi, saya beritahu, bagi siapa yang tak makan lagi, maka mulai pada saat kamu baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena tanam dalam hati kamu, nawaitu kamu, insya-Allah, insya-Allah sebelum saya kembali kepada Allah Subhanahu taala, saya nak makan juga belalang walaupun seekor masuk dalam mulut saya. Belalang kena masuk dalam mulut saya. Sebab apa? Sebab Nabi pernah makan belalang. Nabi pernah makan belalang. Lalu kamu kena jadikan bahasanya makanan kamu juga antara lain belalang. Tidak timbul persoalan tuan-tuan puan-puan muslimin, tidak timbul persoalan. Allahu akbar, tak ada benda lain nak makan. Belalang pun nak makan juga. Daging arnak pun ada, daging hok sedap-sedap pun ada. Belalang juga nak makan. Tidak, tidak timbul persoalan. Sebab apa? Apa yang Nabi telah makan, yang telah buat. Pertuturan Nabi SAW, percakapan Nabi SAW, wa ma yan najmi, ayat 3 dan 4. wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat 3, wa ma yamtiku anil hawa, tidaklah nabi bercakap daripada hawa nafsu dia, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maknanya pertuturan nabi sallallahu alaihi wasallam, percakapan nabinya, fi'il perbuatan nabinya adalah sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak timbul persoalan. Allahu akbar, nak makan tak ada benda lain. Allahu akbar. Tidak timbul persoalan. Belalah pun nak makan. Buat tabiat datuk, datuk ni tidak timbul persoalan. Buat tabiat-tabiat lah. Tapi apa yang penting, apa yang lebih makan, itulah dalam kata-kata kita menjadikan juga makanan kita. Bagaimana cara nak makan? Tak boleh makan juga. Minta maaf saya sebut, tutup mata, tutup hidung, telahlah. Allah Akbar. Ingat satu-satu apa dah kada nak cakap, nak bicara, kata tak bab nak makan ni, bab nak makan tanpa apa dah. Ha, supaya benda tu masuk dalam mulut kita, buatlah macam mana cara sekalipun. Saya ingat masa saya belajar dululah, maknanya kita kongsi bersama. Biasalah kami di luar negara mengaji dulu. Jadi tiap-tiap hari Jumaat cuti. Jadi biasalah di kalangan apalah, dia punya hostel-hostel, ada yang jamiah sini, kolej sana dan sebagainya, dia panggil 10-15 orang. Kita makan di hostel dia. Jadi biasanya hari Jumaat lah, sudah Jumaat kita pergi hostel dia. Minggu ni hostel bukan, kemudian minggu depan dia punya, kemudian minggu depan jamiah lain pula, universiti lain pula. Jadi orang kata, jadi agak lah, padahal kita ni duduk luar negara, orang kata macam adik-beradik lah. Sekali ada jemputan lah, maknanya di satu tempat di hostel kita, pelajar kita, kita pergi. Jadi target kita, maknanya target sampai jemaah, sudah sampai jemaah, kita pergi ke dia punya asrama dia lah untuk makan tengah hari. Jadi kita pergi lah, alhamdulillah. Sudah sembahyang Jumaat, panas terik dan sebagainya, alhamdulillah kita pun pergi masuk dia punya, alhamdulillah kita 10-15 orang ni ramai-ramai masuk bilik dia. Sila. Biasanya dekat sana semua panggil ustaz lah. Apapun jadi pelajar-pelajar kita pun, saya studio pun panggil ustaz juga lah. Sila ustaz masuk. Alhamdulillah kita ada arwah sikit sama dia orang selamat untuk muslimi-muslimat, arwah begian-begian, kita bacalah tarikh ringkas. Jadi hidang makanan, tengok Masya Allah sambal belacan, duduk luar negara tengok sambal belacan, Allah Akbar. Tengok tempoyok, cincal, Allah Akbar. Jadi macam duduk ingat kat Melaka, duduk di, tengok budu pula, Allah Akbar. Bila boleh masuk budu ya? Alhamdulillah. Dan yang apa dah, ada sepinggan tu, jadi hidang tu apa, sayur lemuk, apa, cili api. Orang negeri memang the first in the world lah, kita mah. Kita tengok dia punya apa dah, nasi pisangnya dengan apa dah, tembikannya, kita pun tak sembang panjang lah. Bismillah, ala barakatillah, makan, tambah lagi. Sila selesai, alhamdulillah, nikmat Allah, jangan apa. Alhamdulillah makan lah kita. Sudah makan. Menyandar kita kat dinding. Alhamdulillah. Kita mah. Nak tanya sikit, gulaga apa tu? Sudah makan baru tanya gulaga apa, tuan-tuan. Sedap sangat makan ni, maknanya tak herak dah. Maknanya benda dah masuk dalam mulut dah sedap, dah selawa, sedawa dah, selawa letik dah kata orang. Dah alhamdulillah. Nak tanya sikit ni, nak kata ikan kering, bukan ikan kering. Gulaga apa tu? Kata pula jokako dah, maknanya hot dapur dah. Dia kata, ustaz, biasalah kita negara Arab ni ustaz, maknanya sebenarnya ustaz kita tak adil lagi. Pergi jemaah lepas mari subuh dah semelih dah ustaz. Sebenarnya minat ke apa tu? Biasalah ustaz. Dok ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan puan-puan, mungkin kita biasa dengar dok ni, nak kata biawak pun boleh jugalah, minta maaf. Cuma biawak pasir hok kecil tu, hok kecil sikit mana. Pagi tak adil kita, tuan-tuan puan-puan, saya pernah lihat dok. Dok ni ustaz, pagi tak adil lagi ustaz, kita sembelih. Menatai dok ni, binatang dok ni, orang kata menatai dok ni, walaupun dah cabut kepala, dia memang dah kepala dia putus. Kalau minta maaf, kepala dia putus, saya buka ni. Kepala dia cabut, cabut benda, kata pelatih. Dia boleh mengajak naik lagi. Tak dinding tu, orang kata putus ketak. Kepala ngak. Eh, Datuk menantai ni, walaupun dah kepala dia putus, main putus dah. Dia relax dia naik. Cuma dia tak boleh panik kat kita, sebab dia tak ada kepala. Minta masa tu, sebab tu lah orang kata buk ni dia punya Allah adalah maknanya buat minyak lah, memang kuat betul. Wallah, saya tak nak promosi apa-apa tuan-tuan, cuma saya bagi tahu je, saya bagi tahu ni memang kuat Datuk, memang sampai kepala dia putus ketak, relax je nanya assalamualaikum, belum kata akibat gitu, subhanallah, betul Datuk ni menantang ni, itulah hakikatnya. Memang apa yang dijamu kepada kita buk. Kenapa tak cakap awak? Kalau saya cakap awak, memang kalau kita tahu, kita tolak tepi tuan-tuan. Memang saya pun tak sukalah buat dan sebagainya. Tolak tepi. Tapi dah termakan, dimakan dengan cara tak sengajanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, sedap juga buat ni. Jadi itulah antara lain. Maknanya, tuan-tuan puan-puan, dalam riwayat pun menyatakan, di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, ada yang makan dhab. Sehingga dikatakan Khalid bin Walid pun makan dhab. Di sana ada fatwa. Di sana ada fatwa dan di sana ada takwa. Fatwa boleh makan. Fatwa boleh makan dhab. Tapi Nabi SAW tak pernah sentuh dhab pun. Takwa Nabi SAW. Kita pun nak belajar ikut sifat takwa. Dah masuk dalam mulut. Alhamdulillah. Lain kali boleh makan pulak. Jadi saja nak kiaskan, maknanya macam mana cara supaya belalang, saya nak fokus belalang, tak dimasukkan bok lah. Jadi nak fokus macam mana belalang tu boleh masuk dalam mulut kita. Mulut kita, buatlah macam mana bok itu telah digunakan, dalam kata lain, masuk dalam mulut kami. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah memang hakikatnya daripada Allah SWT. Seluruh kehidupan kita kena jadikan, bahkan Allah SWT puji Nabi SAW. Kita buka Quran tuan-tuan, buka Quran. Tidak ada. Biasanya ayat-ayat dalam Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat kepada ayat. Habis ayat lain nak sambung ayat lain. Ayat yang lain tu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam allazina amanu idza nudiya lis-salati allazina la tulhikum. Mana ya ayyuhallazina amanu? Tetapi dalam suratul Ahzab ayat 56, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikatnya salawat pada Nabi SAW, perintah daripada Allah. Ayat yang sama disambungkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah alaihi ke atasnya, atas Nabi, wa sallimu, ucaplah salam sejahtera kepada Nabi SAW. Boleh wahai yang beriman, selawat pada Nabi, Allah Ta'ala, malaikat selawat juga. Tapi Allah Ta'ala, aku dulu, Allah SWT dulu, aku dulu, malaikat aku dulu, selawat pada Nabi. Allahu Akbar. Selawat satu perkara yang apa, yang penting. Satu hadis daripada Ka'ab bin Ujrah, hadis riwayat Imam Nasa'i rahmatullah alaihi. Pada satu pagi aku jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, yura fi wajhika bisyru, lihat kelihatan pada wajah kamu bisyru, satu keceriaan lah. Apa sedap tengok hari ni, apa kegerangan ya Rasulullah? Sabda Nabi SAW, ajar bahkan tadi baru datang Jibril jumpa dengan aku. Katanya Jibril, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, katanya man salla alaika min ummatika salatan, barang siapa yang selawat alaika, ke atas kamu salatan, satu selawat kataballahu lahu biha, Allah Ta'ala menulis, mencatat lahu kepada orang tersebut biha, dengan selawat, satu selawatnya itu, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita selawat, satu selawat kita. Kataballahu lahu biha asyara hasanatin, Allah Ta'ala tulis bagi dia dengan satu selawatnya itu asyara hasanatin, 10 kebaikan, wa maha anhu asyara sayiatin, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, wa rufi'alahu asyara darajatin, diangkat untuknya 10 darajat. Allah. Hari ni tuan-tuan, kita kalut 4 in 1, 3 in 1, apa semua. Hari itu saya jumpa dia punya paket warna merah. 8-in-1 kopi apa tu tu? Apa benda ibu tak tahulah. 8-in-1 Allahu Akbar. Kopi jantan, kopi janda, saya apa dia 8-in-1 apa benda tahulah dalam tu habar saud. Tuan-tuan puan-puan, dengan satu selawat kita kepada Nabi SAW, 8-in-1 Allah Ta'ala kutiba katabullahu biha asyara hasanatin 10 kebaikan, wa man asyara sayyiatin dihapuskan 10 kejahatan, wa rufi'a asyara darajatin 10 darjat di sisi Allah Subhanahu. Satu selawat kita warada adanya mislah, Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu mengikut apa yang kamu bacakan. Satu dapat 30, 10 dapat 300, 100 dapat 3000 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murahnya Allah. Turun tangga, naik tangga, balik dalam dalam pada kenderaan kita dalam dan sebagainya. Kita boleh berzikir. Lidah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hadis, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aksum 'alayya salatan," orang yang lebih hampir di sisi aku pada hari kiamat, aksaruhum, banyaknya mereka, "Alayya," ke atas aku, "salatan," akan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di dalam ada dalam kata lain untuk mengsah batalkan sembahyang. Dalam selawat juga ada, dalam kunut ada, ada selawat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz, kunut ni panjang sangat, tak ingat. Tak baca kunut susah sembahyang. Rabbighfirli warhamni wajibuni, ya Allah, panjang sangat ustaz. Tak baca doa duduk antara dua sujud susah sembahyang. Bacaan duduk antara dua susah sembahyang. Tahiyat awal, tahiyat awal. Tinggal tahiyat awal. Sunat ba'at susah sembahyang walaupun ada cacat, kecacatan, kekurangan. Tinggal tahiyat akhir macam mana? Tinggal tahiyat akhir pula. Kita nak keluar macam mana? Dalam tahiyat akhir, dalam sembahyang ada dua. Satunya ialah Fatihah kita kena baca, yang keduanya ialah tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir, tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita wajib baca. Tak baca selawat, tak susah sembahyang. Tak susah sembahyang outside, masuk gol tak kira. Semayang jenazah, semayang jenazah, arba'at takbirat, empat takbir. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbir, arba'at takbir, arba'at takbirat. Empat takbir makmulillah ta'ala. Allahu akbar yang pertama Al-Fatihah. Allahu akbar yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita selawat. Allahu akbar yang ketiga, takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, sampai akhir. Dalam sembahyang jenazah ada selawat. Selawat juga mengsah ataupun batalnya khutbah jemaah. Khutbah jemaah, kalau khatib baca khutbah pegang tongkat atas mimbar, duduk dengan khutbah, dengan khutbah datang hamba Allah, kalaulah, saya sebut kata kalau, kalaulah kita berkesempatanlah boleh jumpa dia, dibolehkan jumpa dia, khatib duduk baca khutbah, orang pertama masuk, ada orang nombor satu masuk, kita jumpa dia, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Tapi jangan pula untuk khatib khutbah kita pergi jumpa dia. Apa cerita ni? Untuk khatib khutbah duduk jumpa aku pula. Jadi kita tanya dia, abang tahu tak rukun khutbah? Saya tak tahu. Abang duduk dengar khutbah. Masuk orang kedua, abang, abang tahu tak rukun khutbah? Tahu. Apa dia? Lima. Rukun khutbah ada lima. Satunya ialah puji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya ialah wasiat takwa di dalam dua-dua khutbah. Khutbah pertama pun ada kena takwa, khutbah yang kedua pun ada takwa. Dua-dua khutbah. Yang ketiganya, yang keempatnya ialah baca ayat Quran di dalam salah satu di antara dua khutbah. Sama ada khutbah yang pertama ataupun khutbah kedua kena baca ayat Quran. Yang kelimanya ialah doa keampunan untuk muslimin muslimat. Abang tahu, abang boleh sembahyang sunat lepas tu dengan khutbah. Tuan-tuan, kalau lah apa dah, Imam Hanafi, saya belajar juga tentang empat mazhab ni, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Bagi imam imam Hanafi, kita tidak akan jumpa mereka yang bermazhab Hanafi sembahyang semasa khatib baca khutbah. Sebab apa? Bagi mereka, khatib baca khutbah di sana adalah sembahyang juga. Zuhur ada 4 rakaat, 2 rakaat duduk di khutbah, di sembahyang jemaah, 2 rakaat lagi duduk di khutbah jemaah. Jadi kita tidak akan jumpa orang yang mazhab Hanafi sembahyang sunat bila mana khatib baca khutbah. Kalaulah orang tu sembahyang sunat tengah baca khutbah, kalau kita di pergi ke negara-negara hak mazhab Hanafi, dia akan tengok apa cerita ni, buat tabiat apa bunyi. Orang dia baca khutbah sembahyang, kamu sembahyang apa benda lagi dan sebagainya. Jadi kita Imam Syafi'i, kalau kita tak tahu tentang dia kata rukun khutbah, duduk dengan khutbah, kita tahu akan rukun khutbah, kita boleh sembahyang sunat, setelah itu ada sunat Jumaat, kemudian kita duduk dengan khutbah. Akhir sekali, satu hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita addu'a mauqufun bainas samai wal ardi, doa kita akan tergantung di antara langit dan buminya. Mauqufun, tergantung di antara langit dan bumi. La yasadumi asyai'un, tidak naik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yusalli fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diselawati padanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, dalam doa kita kena ada selawat. Sekali seorang sahabat sudah sembahyang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tu doa, Allahumma ighfirli warhamni, wahai Allah ampunilah saya, rahmatilah saya. Nabi beritahu, wahai kamu, la tu'ajil, jangan cepat sangat. Orang kata jangan gaduh sangat gak. Jangan cepat sangat di dalam doa. Apabila kamu hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satunya ialah kamu kena puji Allah Subhanahu wa taala. Keduanya selawat kepada aku, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut puji Allah taala, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, berdoalah sesungguhnya doa kamu akan diperkenankan oleh Allah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ringkasnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segala-galanya. Sehingga kita kena jadikan kerja seluruh kehidupan kita, cinta kita. Dan cinta ni ada dua bahagian. Tuan-tuan, cinta ada dua bahagian. Satu cinta yang dinamakan cinta ikhtiariyah. Yang keduanya cinta dinamakan cinta ghairu ikhtiariyah. Apa cinta ghairu ikhtiariyah? Cinta tanpa usaha. Ghairu tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Cinta ikhtiariyah, cinta yang kita kena usaha. Apa cinta ghairu ikhtiariyah yang tanpa usaha? Disebut juga cinta tabi'iyah, cinta secara tabi'i. Isteri sayang suami, suami sayang isteri. Anak sayang ayah, ayah sayang anak, tok sayang cucu. Kita sayang ayah kita, datuk kita, nenek kita, toknyi kita, toknyok kita, semua kita sayang. Sebab apa? Ada pertalian darah. Semula jadi tabi'i, cara tabi'i, fitrah, kita sayang. Contoh, kenapa Haji Mat tak datang pejabat hari ni? Dia balik Kedah, kenapa? Anak dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jiran kita ramai orang rumah dia tu? Anak dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehari itu je. Tapi alhamdulillah boleh makan. Pergi 3 hari 3 malam. Tahlil. Kita kadang kita tak terasa. Tapi jika sekiranya minta maaf anak kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita yang kematian, kita akan terasa menjelangnya Syawal. Allahu Akbar. Ingat aku, satu Syawal lah kematian anak aku. Jatuhnya setiap menjelangnya Syawal, hari raya pertama lah anak aku kemalangannya. Satu Syawal lah, keluarga aku eksiden. Maknanya dia ingat. Tapi orang lain, jiran dia, kawan dia, bukan anak aku pun, bukan waris aku pun. Jadi tidak ada cinta. Cinta ghairu ikhtiyar yang tanpa usaha, cinta kepada keluarga. Tapi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, cinta ikhtiariah yang perlu kita usaha ialah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama, dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai cinta imaniah. Sehingga kita kena jadikan cinta kita kepada Nabi SAW segala-galanya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, hatta sehinggalah aku na ahabba ilahi, aku ini lebih dicintai olehnya, min daripada ayahnya, wa waladi anak pinaknya, wan nas ajma'in, dan manusia seluruhnya. Maknanya cinta kita kepada Nabi ialah segala-galanya. Kita dalam qasidah, dalam selawat kita selalu apa dah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, kamulah mataharinya. Anta badrun, kamulah bulannya. Anta nurun, kamulah cahayanya. Fawqa nur, yang menerangi. Di sana ada cahaya matahari yang menerangi siangnya. Kamu lebih bersinar lagi. Di sana ada cahaya bulan yang menerangi malamnya. Anta nurun fawqa nur, kamulah cahaya yang menerangi cahaya-cahaya dunia, cahaya hidayah kamu, cahaya wajah kamu dan sebagainya. Anta iksirul wagali, kamulah iksir. Satu riwayat menyatakan iksir ini cahaya rahsia hidupan. Iksir ini dalam kamu juga menyatakan iksir ini satu intan permata. Wali, bahasa Arab wali, wali ini tinggi, martabat. Waliu, kamulah intan permata yang begitu di bernilai, permata yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anta misbahu suduri, kamulah cahaya misbah, cahaya lampu, cahaya pelita. Misbahu suduri, yang mencahayai sudur jiwa manusia. Segalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita sebagai hamba perlu datang kepada seluruh kehidupan kita bagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tak nak, saya beritahu tadi, makan minumnya, tidur bangun kita, apa saja yang kita lakukan bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah. Oleh itu sesuatu yang merupakan pembohongan, kepalsuan dan sebagainya, orang yang menyuarakan cinta dia kepada Allah namun di dalam kehidupan dia tidak ada pun perintah Allah. Orang yang melau-laukan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dalam kehidupan dia tidak ada pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pembohongan. Cinta memerlukan bukti. Dan bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat tidak sebagai ikutan yang terbaik. Al-Ahzab ayat 15. Al-Ahzab ayat yang ke-15. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bagi kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ikutan yang terbaik. Bahkan Ali Imran ayat yang ke-13. Qul, wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbuna Allah, jika sekiranya kamu cinta kepada Allah taala, kamu urut-urutkan kamu cinta kepada Allah taala, fattabi'uni, follow me, ikut Muhammad, yuhibbukumullah, barulah datang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah taala akan mengampuni segala dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mudah-mudahan dengan sempena kita masih lagi di bulan apa, dari bulan awal yang dikatakan musim ataupun bulan maulud ni, sama-sama kita datang kepada kehidupan Nabi, muhasabah balik diri kita. Semua dah jalan betul dah, cuma kemaskan sikit, skru-skru hok longgar dan sebagainya, kemas sikit supaya kehidupan kita diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita, dalam kata lain, manusia yang beriman kepada Allah, hati yang begitu sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan, Nabi sallallahu akan menanti-nanti, bahkan setiap harinya, setiap isni khamisnya, seluruh kehidupan kita akan dihantar kepada Allah. Dan apabila kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kita, Nabi bersabda satu hadis, man salla alayya inda qabri, barang siapa yang selawat ke atas aku dekat dengan kuburku, sami'tu, aku mendengar akan selawatnya tersebut. Wa man salla alayya min ba'idin, selawat kepada aku daripada tempat yang jauh, ablabtuhu, disampaikan kepada diri aku. Sifulan bisifulan, inna lillahi malaikat, tersunya bagi Allah Ta'ala malaikat-malaikat, sayahina fil ardi, bertebaran atas muka bumi. Ya belugunani an ummati salam, disampaikan daripada umat-umat aku salawat-salat mereka, mereka datang, wahai ya Rasulullah, umat kamu sifulan bisifulan, si'anu bisifulan, telah salawat pada engkau wahai Rasulullah. Ya tuan-tuan, banyak selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya untuk kebahagiaan hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatkan diri kita. Akhir sekali saya nak sebut tentang satu kisah di mana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali dia pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Saya ulang balik. Di sana dijumpa dengan Ali, menantu dia, sepupu dia. Di sana terdapat Fatimah radhiyallahu anha. Di sana terdapat Hasannya, Husinnya. Lalu Nabi SAW sampai di rumah Sayyidina Fatimah, dipanggilnya Hasan, dipanggilnya Hasan. Maka Hasan datang dekat dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW cium Hasan pada mulutnya. Dipanggilnya Husin. Lalu Nabi SAW cium Husin pada lehernya. Lihat yang demikian, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha terkejut, hairan. Ma ra'aitu qatun ya Rasulullah. Aku tak pernah lihat pun apa yang kamu lakukan demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kegerangan ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah anak kesayangku, sesungguhnya kelak akan datang satu masa Hasan akan diracuni oleh musuh-musuh Islam. Adapun Husin akan diracun oleh musuh-musuh Islam. Dengan yang demikian, Sayyidina Fatimah, seorang ibu yang penyayangnya, yang merupakan ketua wanita syurga, Allah Subhanahu Wataala bagi tahu, ya Rasulullah, ya Rasul, adakah anak aku berdua akan dibunuh? Hasan akan diracun, Husin akan dipancung? Ya Rasulullah, adakah kamu tidak kesian kepada cucu kamu, kepada anak kesayanganku? Tidakkah setiap Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah anugerahkan satu doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya kamu gunakan doa tersebut untuk selamatkan mereka berdua daripada ancaman bunuh dan sebagainya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah, ya Fatimah, benar kata kamu, setiap Nabi ada doa yang khusus yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sesungguhnya aku akan simpan doa tersebut untuk syafaat umat-umatku yang mereka jauh daripada Allah Subhanahu melakukan maksiatan, supaya mereka dapat taubat, mereka dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya Nabi SAW kepada kita. Hari ini kita tanya, berapakah kita hari ini, tuan-tuan puan-puan muslim muslimat, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan Nabi adalah kehidupan kita juga. Surah gambaran hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan-puan, di sini ada satu hamba Allah bernama dia, nama asal dia Wong Ki.